Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حضرين Rahimani wa rahimakumullah. Melangkah pada bab yang berikutnya, bab yang ke-23. Lebih lanjut, penulis kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, atau yang disingkat secara lugasnya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, menyebutkan bab la yusamma ar-rajul abahu wa la yajlis qablahu wa la yamshi amamahu. Pada bab ini beliau masih melanjutkan kaitannya secara beruntun dari mulai bab yang pertama sampai bab ke-22. Demikian pula bab yang ini, bab ke-23, terkait dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari sekian bab-bab yang sudah kita bahas, maka pada bab ini beliau ingin mengingatkan, termasuk adab. Dari sekian adab-adab seorang anak kepada orang tuanya, la yusammi ar-rajulu abahu, bahwa tidak dibenarkan seseorang memanggil ayahnya dengan namanya, wala yajlis qablahu, dan hendaknya, atau bisa dikatakan jangan dia duduk sebelum ayahnya duduk, wala yamshi amamahu, dan janganlah pula dia berjalan di depannya atau mendahuluinya. Demikian bab atau judul yang diletakkan oleh beliau, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang patut kita ketahui dan patut kita teladani, meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Kata beliau, haddatsana Abu Ar-Rabi' an Ismail ibnu Zakaria qala haddatsana Hisham ibnu Urwah an abihi. Naam, au ghairih, anna Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu absara rajulain faqala li ahadihima ma hadha minka faqala abi faqala la tusammihi bismihi wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablahu. Hadis dengan sanadnya yang sampai kepada sahabah yang tidak asing bagi kita semua itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa meridhai beliau dengan jasanya yang begitu besar menuangkan, menukilkan, menyambung riwayat hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dilanjutkan kepada umat. Nah, sehingga beliau berusaha untuk meluangkan banyak waktu dalam hidupnya bermulazamah atau mendampingi dalam rangka untuk menimba ilmu dari sumber yang jernih, yakni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sekian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis yang terbanyak secara mutlak adalah beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya kita sering mendapatkan riwayat atau hampir-hampir kita baca hadis riwayat melalui jalan beliau. Salah satunya adalah yang bersama kita bahwa Abu Hurairah absara rajulain. Beliau pernah melihat atau bisa dikatakan bertemu rajulain dengan dua orang laki-laki. Rajul laki-laki. Rajulain dua orang laki-laki. Bagaimana ketika lebih dari dua? Rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka ar-rijal jamak dari laki-laki, dari kata rajulun. Maka dalam bahasa Arab lebih dari satu bukanlah, belumlah jamak. Lebih dari dua. Sehingga ada bentuk musanna, bentuk dua orang. Satu mufrad, satu orang, dua orang musanna, ya. Setelah musanna baru jamak. Menunjukkan lebih dari dua baru dikatakan jamak. Rajul, rajulaini ar-rijal. Bukan rajulun. Ya. Maka jamaknya jamak tersendiri yang disebut dengan jamak taksir. Ar-rijal. Naam. Kembali bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertemu melihat adanya dua orang laki-laki yang jelas tidak disebutkan di sini siapa nama masing-masingnya. Demikian kisahnya. Faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada salah satu keduanya. Li ahadihima, hima dari kata huma. Huma itu adalah dua orang. Nah, kalau satu orang, huwa, dia. Satu orang laki-laki. Dua, huma. Kalau lebih dari dua, jamak, apa jamaknya? Hum. Hiya, huma, hum. Itu laki. Kalau perempuan, hiya. Dua orangnya sama, huma. Jamaknya apa? Hunna. Hunna libasul lakum. Mereka itu para wanita, para istri, libasul lakum, pakaian bagi kalian, para suami. Wa antum, dan kalian, libasul lahun, jadi pakaian pula buat mereka, para istri. Artinya saling menyayangi, saling melindungi. Nah, ini sekian dari kata-kata hunna di dalam Al-Quran. Nah, faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah bertanya salah satu dari keduanya, ma hadza minka? Ma artinya bentuk kata tanya, apa? Hadza ini mingka darimu. Apa ini darimu? Nah, ini ungkapan secara singkatnya. Kalau mau diuraikan, apa? Siapa orang ini kaitannya denganmu? Nah, apa hubungan kekerabatan denganmu? Nah, Abu Hurairah bertanya, siapa yang bersamamu ini? Nah, ma hadza minka? Apa ini denganmu? Apa hubungannya denganmu? Nah, faqala, maka sang anak menjawab, abi. Apa abi? Ayahku. Ummi, ibuku. Nah, ammi, pamanku. Jaddi, kakekku. Nah, al-muhim ternyata dua orang ini, yang satu sang anak, satu lagi sang ayah. Abu Hurairah bertanya kepada sang anak, siapa beliau? Apa kaitannya hubungan? Apakah ada hubungan denganmu? Naam. Faqala abi. Beliau adalah ayahku. Naam. Secara bahasa, mau dikatakan dia, boleh apa tidak? Boleh. Tapi secara umum. Tapi kalau kepada yang lebih kita muliakan, apalagi itu orang tua kita, beliau. Ya, kan terasa perbedaan dalam bahasa. Ya, rasanya itu beda. Nah, beliau adalah ayahku. Walaupun di sini tidak disebutkan terjemahnya beliau, yang jelas jawabannya cuma ayahku. Nah, beliau adalah ayahku. Dengan jawaban itu, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memberikan suatu faedah ilmu. Nah, walaupun yang tampak di sini jawaban sang anak tidak salah. Nah, dia telah jawab ayahku. Maka Abu Hurairah memberitakan, wala la tusammihi bismihi. Jangan engkau panggil ayahmu atau dia dengan namanya. Nah, jangan engkau panggil ayahmu, misalkan namanya Abdurrahman, engkau panggil, ya Abdurrahman. Nah, pantas apa tidak? Tidak pantas. Dan adat ketimuran negeri ini juga sudah membiasakan dengan biasa, pembiasaan yang baik sejak kecil dibiasakan ini siapa, maka diberikan yang sejajar dengan posisinya. Nah, siapa ini, maka dikenalkan, tentunya tidak menyebutnya secara namanya kepada yang lebih tua. Nah, maka sunnah sudah menyebutkan lebih dari 14 abad yang lalu. Nah, la tusammihi bismihi. Jangan engkau memanggil ayahmu dengan namanya secara langsung. Nah, tidak baik itu. Tidak sopan. Nah, tidak atau kurang adab. Nah, masa anak kemudian manggil ayahnya, panggil namanya langsung. Nah, orang yang dengar aja secara tidak, walaupun tidak berbicara, merasakan kok apa bahasa Jawanya itu jambal ya. Jambal, manggil ayahnya langsung dipanggil namanya. Mana adabnya? Walaupun tidak terucap. Nah, ini etika yang begitu indahnya. Nah, sampai diletakkan satu bab khusus masalah ini. Yang masih kaitannya dengan birrul walidain. Nah, faedah yang kedua, al-Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah menimba sekian ilmu dari beliau, tentunya ingin mewariskan kepada generasi berikutnya. Salah satu adab berikutnya adalah wala tamshi amamahu. Jangan engkau berjalan di depannya. Nah. Adab apa bukan? Adab. Nah, kalau bisa jangan berjalan di depannya. Dalam arti kata mendahulunya. Diterangkan bahwa ini tujuannya adalah untuk memuliakan, menghormati kedudukan orang tua. Apakah itu ayah ataupun ibu. Nah, kalau bisa. Nah, hendaknya adab seperti ini dijaga. Nah, untuk tidak berjalan mendahulunya. Mungkin bisa jadi akan terbetik pada jiwa ayahnya atau ibunya. Kok anak saya ini kok dului saya bah. Apalagi saya ditinggal seperti ini. Iya kan? Walaupun tidak terucap. Nah, terasa. Nah, pada jiwa itu. Maka sang anak sebagai kedudukan atau keturunan yang setelahnya itu memuliakan yang mulia. Nah, walakin yahsunul masyi amamahu. Diterangkan pula dalam penjelasan yang lain bahwa tidak mengapa untuk mendahuluinya lihajah untuk satu keperluan. Nah, untuk suatu keperluan. Nah, maka mungkin dia bisa mendahului dengan menyatakan, Bi, ana duluan ya. Mi, ana duluan. Seperti itu. Terasa apa keharmonisan apa tidak dalam hubungan anak dengan orang tuanya. Paling tidak pamit atau sampaikan. Sebab harus mendahulinya. Nah, maka tidak masalah jika itu ada kebutuhan, keperluan, ada keperluan yang mendesak, nah, ada janji atau apa dan sebagainya yang mungkin orang tuanya belum tahu sehingga mungkin disebutkan bahwa saya ada keperluan, saya ingin apa duluan. Nah, yang semisal itu. Maka telah diingatkan, wala tamshi amamahu, jangan engkau berjalan di depannya. Suatu hubungan yang begitu indah yang telah diajarkan dalam agama Allah Jalla wa'ala melalui bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang ketiga, wala tajlis qablahu. Wala tajlis qablahu, dan jangan kau duduk wahai anak. Nah, konteks yang tersirat qablahu sebelumnya, artinya sebelum ayahmu atau ibumu itu duduk. Nah, adab apa bukan? Adab. Nah, dalam rangka memuliakan. Etika ini semua sangat berpengaruh. Nah, sangat berpengaruh dan bisa terbaca keberadaan seseorang tadi melalui etika tadi. Nah, sehingga begitu dihargai dan dimuliakan adab-adab tadi, terkhusus sang anak terhadap orang tuanya yang melahirkannya, yang membesarkannya, mendidiknya, mengurusinya sampai dia bertumbuh kembang, remaja, dewasa. Nah, sungguh jasa yang tidak bisa terlupakan, maka hendaknya sang anak tahu diri. Nah, dan dia membalas kebaikan kedua orang tua tadi dalam rangka untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan dia untuk berbuat baik kepada keduanya. Demikian makna secara singkat terhadap hadis ini. Nah, sebelum kita melangkah pada hadis atau bab yang berikutnya, karena bab ini hanya terdiri satu hadis, insyaallah kita akan tambahkan hadis berikutnya. Maka sebelumnya, sebagaimana biasa, kita lalui dan kita mengenal lebih lanjut perawi yang disebutkan. Mereka-mereka adalah para ulama yang telah memiliki jasa. Sebelum sampainya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tentunya telah dilalui sekian nama perawi yang disebut dengan sanad. Berawal dari Abu Rabi', Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan menyatakan haddatsana. Haddatsana itu apa artinya? Telah menceritakan kepada kami. Bahwa tidak mungkin Al-Imam Bukhari dengan kitab ini menukil langsung dari Abu Hurairah. Tidak mungkin. Maka dari jalurnya. Ke atas lagi. Sampai sahabat. Sahabat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam agama Allah Jalla wa'ala telah diajarkan untuk ditelusuri masing-masing perawinya kedudukannya bagaimana. Jika ada cacat, jika ada perkara-perkara yang menyebabkan untuk diragukan keabsahan redaksi atau matan hadis itu, maka tentunya salah satu sebabnya ada perawi yang ada catatan di sana. Kita lihat di sini Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Rabi'. Nama Abu Rabi' muncul kembali kepada kita yang sesungguhnya sudah kita lalui pada hadis yang ke-38. Pada hadis yang ke-38 disebutkan Abu Rabi' itu namanya Sulaiman bin Dawud Al-Ataki. Biasa kalau nama Abu itu kunyah. Sedangkan nama asalnya Sulaiman. Sulaiman ibnu Dawud. Nah, Al-Ataki yang beliau itu Al-Hafidh. Al-Hafidh gelar dari para ulama lain yang menjuluki beliau dengan Al-Hafidh karena kekuatan hafalannya dan sekian banyak hafalannya melebihi dari batas standarnya, maka dikatakan Al-Hafidh. Nah, sakana bi Baghdad, beliau tinggal domisili di Baghdad, ibu kota Irak, di masa itu. Kedudukan beliau atau status beliau thiqah, seorang ulama yang kokoh, yang tangguh, yang kuat hafalannya. Beliau wafat pada tahun 234 Hijriyah rahimahullahu taala. Abu Rabi' meriwayatkan dari Ismail bin Zakaria. Dari Ismail ibnu Zakaria, nama lengkapnya ibnu Murrah. Ibnu Murrah Al-Khalqani. Al-Khalqani. Yang beliau kunyahnya Abu Ziyad. Kunyahnya Abu Ziyad. Lakabnya Syukusan. Ada kunyah, ada lakab. Lakab itu gelar atau julukan. Sehingga kunyahnya Abu Ziyad. Lakabnya Syukush. Shin Qaf. Qafnya panjang. Kemudian Sod. Syukush. Nah. Siapa Ismail bin Zakaria ini tadi? Berkata Al-Imam Ahmad, orang ulama yang tidak asing lagi bagi kita. Nah, Imam Ahlus Sunnah wal-Jamaah di zamannya menilai beliau thiqah. Statusnya beliau thiqah. Nah, kemudian qala Ibn Ma'in. Berkata Al-Imam Ibn Ma'in itu salah satu syekhnya atau gurunya Imam Ahmad. Rahimahullah. Laisa bihi ba'sun, bahwa riwayatnya tidak mengapa. Salihul hadith, hadithnya salih, hadithnya aman, baik. Qila, pernah ditanyakan kepada beliau, kepada Al-Imam Ibn Ma'in, apa hujjah huwa, apakah Ismail bin Zakaria bisa dijadikan hujjah? Qala, tanggapan atau komentar atau penilaian Al-Imam Ibn Ma'in, al-hujjah syai'un akhar. Untuk dijadikan hujjah adalah perkara lain. Adapun dari sisi riwayat hadisnya aman. Tapi untuk dijadikan hujjah, maka itu syai'un akhar. Kalau tadi dari Ibn Ma'in datang penilaian dari Al-Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i yang tidak asing lagi bagi kita. Menyatakan laisa bil qawi. Riwayatnya Ismail bin Zakaria tidak kuat. Nah, entah karena sebab apa yang jelas. Tapi dalam bingkai masih aman. Riwayatnya dari Ismail bin Zakaria. Tetapi Al-Imam An-Nasa'i menilai laisa bil qawi. Demikian yang bisa kita dapatkan penilaian para ulama muhadditin terhadap beliau Ismail bin Zakaria bin Murrah Al-Khalqani Abu Ziyad. Beliau wafat pada awal tahun 173 Hijriah rahimahullah. Sudah, kemudian Ismail bin Zakaria menyatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Urwah. Bertemu kembali dengan nama Hisham yang sudah kita lalui di hadits yang ke-9. Sudah agak lama. Sekarang diingat-ingat lagi memori kita. Nah, insyaallah dengan terulang, terbiasakan dengan itu, akan semakin mengingatkan kita Hisham ibn Urwah. Hishamnya dulu. Hisham Hafidh Az-Zubair ibn al-Awwam. Cucunya sahabat yang bernama Az-Zubair ibn al-Awwam. Hisham cucunya Az-Zubair ibn al-Awwam. Siapa dan bagaimana status beliau? Imamun thiqatun hujjah. Seorang imam yang thiqah dan sebagai hujjah juga. Beliau wafat pada tahun 145 Hijriah dan mencapai usia 87. Berapa itu? 87. Man yujib? Yang bisa jawab? Berapa? 87. 7 berapa? 7. 80 berapa? 80. 80 berapa? 87 tahun. Radiyallahu ta'ala anhu. Hisham itu adalah cucunya Az-Zubair ibn al-Awwam. Hisham bin Urwah. Berarti Hisham putranya Urwah. Siapa Urwah? Thiqatun thabat. Gelarnya atau statusnya. Seorang yang thiqah. Thabat itu juga kokoh. Sudah thiqah. Kemudian ditambahin lagi dengan thabat. Tambahan seperti ini bukan kemudian apa ala kadarnya atau kemudian ditambahi saja, tidak apa-apa sudah biar lebih baik. Tidak, itu sesuai dengan kadarnya. Thiqatun thabat katsirul hadits, banyak hadisnya. Urwah nanti akan sering kita dapatkan karena di sini dikatakan katsirul hadits. Ma'mun itu aman riwayatnya. Ahadul fuqaha'is sab'ah. Salah satu ahli fiqihnya as-sab'ah yang 7. Nah, ada beberapa nama yang disebut fuqaha'is sab'ah. Salah satunya beliau. Lam yadkhul fi syai'in minal fitan. Beliau tidak masuk sedikit pun dalam fitnah-fitnah yang ada. Berusaha menghindar atau berusaha agar jangan sampai masuk dalam ruang lingkup fitnah-fitnah yang terjadi. Dan beberapa pujian yang datang dari para ulama. Di antaranya, beliau datang dari Mesir, beliau datang ke Mesir, dan beliau tinggal di sana selama 7 tahun, dan juga menikah di sana. Pernah tinggal di Mesir selama 7 tahun dan berkesempatan untuk menikah di sana. Kemudian balik kembali ke Madinah dan wafatlah beliau di sana. Pada tahun 94 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Urwah. Nah, Urwah meriwayatkan dari ayahnya, atau dalam riwayat lain, dari atau selainnya. Meriwayatkan dari ayahnya, atau juga dari selain ayahnya. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah melihat dua orang laki-laki dan seterusnya tadi. Nah, dari Abu Rabi dari Ismail bin Zakaria, Ismail bin Zakaria dari Isyam bin Urwah, Urwah dari ayahnya, ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Melangkah kita tambahkan satu bab berikutnya dan satu hadis. Satu bab ini hanya terdiri atau ada dua hadis. Sebelum kita melangkah, bahwa hadis yang sudah kita lalui tadi sahihul isnad, dihukumi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sahih sanadnya, sehat sanadnya, hingga tidak bermasalah. Nah, berikutnya bab hal yakni abahu. Bolehkah menyebut ayah dengan kunyah? Kunyah nama panggilan. Haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah qala akhbarani Yunus ibn Yahya ibn Nubatah an Ubaidillah. Naam. Ibn Muhib an Syahr ibn Hawshab qala kharajna ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma faqala lahu Salim as-salat ya Abu Abdurrahman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Syaibah dan seterusnya sampailah kepada Syahr bin Hawshab. Syahr bin Hawshab menceritakan kharajna ma'a ibni Umar. Suatu hari kami pernah keluar bersama sahabat yang mulia, putra Umar ibn Khattab, yakni Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Salim, maka Salim sebagai sang anak, salah satu nama anak Abdullah ibn Umar adalah Salim. Faqala lahu Salim, Salim mengingatkan kepada beliau, ayahnya, as-salat. Nah, mungkin sudah tibanya waktu sholat. As-salah ya Aba Abdurrahman. Sudah tiba saatnya sholat, wahai Abu Abdurrahman. Maka Ibnu Umar pun punya kunyah Abu Abdurrahman. Nah, sehingga warid kunyah itu dari semenjak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah ibn Umar punya kunyah Abu Abdurrahman, diambil dari nama anak yang tertua. Biasanya seperti itu. Seseorang misalkan punya anak 3, 4, maka siapa yang tertua darinya? Nah, Abdurrahman, maka dia dipanggil Abu Abdurrahman. Abdullah berarti Abu Abdullah. Nah, Ismail, Abu Ismail. Nah, maka anak tertua beliau adalah Abdurrahman, sehingga beliau dipanggil dengannya, dan Salim sebagai salah satu anaknya memanggil beliau dengan kunyahnya. Menunjukkan dengan dalil ini bolehnya sang anak memanggil orang tuanya dengan kunyahnya. Nah, kalau ditanya, maka salah satu dalilnya adalah ini. Nah, peristiwa Salim memanggil ayahnya sendiri Ibnu Umar dengan Abu Abdurrahman. Nah, dan panggilan seperti itu bukan jambal ya, tapi panggilan yang justru memuliakan. Wahai Abu Abdurrahman. Kalau di kita mungkin agak jarang ya. anak manggil ayahnya dengan kunyahnya ayah. Kalau yang sering ada adalah sesama teman. Wa fulan, ya Pak Abdurrahman, ya Pak Abdullah, dan sebagainya. Ya Pak Muhammad. Kalau di Saudi, yang pernah saya alami, manggil teman, kalau tidak tahu namanya, pokok panggil Abdullah. Ya Abdullah. Atau panggilnya Muhammad. Ya. Ya maksudnya baik. Abdullah adalah hambanya Allah. Naam. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Man anta. Ya Abdullah. Al-Muhim dipanggil. Ya, walaupun tidak tahu atau tidak hafal namanya. Abdullah. Abdullah hambanya Allah. Naam. Atau mungkin ya Muhammad. Ya, Muhammad. Umatnya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jelas dari hadis ini sudah bisa kita petik dan kita pahami bolehnya sang anak memanggil orang tuanya dengan kunyah. Apa kunyah itu? Nah, kita ambil penjelasan yang lain bahwa definisi kunyah ma yuj'al alaman. Ma yuj'al alaman ala syakhsi. Apa yang dijadikan sebagai tanda terhadap syakhs, terhadap seseorang. Ghairul ismi wal laqab. Selain namanya sendiri dan selain laqab, julukan. Nah, ada nama asalnya, tapi dipanggil kunyahnya. Seperti Abul Hasan atau Ummu, Ummul Khair, dan kita lihat dan kita telusuri bagaimana perawinya. Abdurrahman ibnu Syaibah kita bertemu kembali. Sudah kita lalui. Tepatnya pada hadis ke-14. Hadis ke-14 itu disebutkan nama Abdurrahman ibnu Syaibah. Siapa Abdurrahman ibnu Syaibah? Beliau adalah namanya Abu Bakar. Naam. Abu Bakar. Kunyah Abu Bakar. Namanya Abdurrahman. Ibnu Abdul Malik. Ibnu Syaibah. Abdurrahman. Ibnu Abdul Malik. Ibnu Syaibah. Boleh apa tidak motong seperti ini? Sebetulnya ada Abdul Malik ya. Antara Abdurrahman dengan Syaibah tadi ada Abdul Maliknya. Boleh apa tidak seperti itu? Boleh. Langsung anak menisbatkan kepada kakeknya. Iya. Anak, bukankah Syaibah itu adalah kakek, sedangkan ayahnya ada Abdul Malik. Nah, cuma yang disebut dalam riwayat Abdurrahman bin Syaibah. Nah, padahal Abdurrahman bin Abdul Malik ibnu Syaibah menunjukkan langsung menuju kepada kakek, maka boleh. Nusiba ila jaddihi, dinisbatkan kepada kakeknya. Nah, dikatakan bahwa kedudukannya Abdurrahman bin Abdul Malik ibn Muhammad, bahkan ada Muhammadnya lagi, sebelum Syaibah, maka dhaif. Maka jika demikian, maka kedudukannya lemah. Nah, tidaklah kuat riwayatnya di sisi para ulama. Nah, itulah Abdurrahman ibnu Syaibah. Berkata beliau, akhbarani Yunus ibnu Yahya ibnu Nubadah. Nah, ini nama baru yang belum pernah kita dapatkan dari selama pembahasan ini. Yunus ibnu Yahya ibnu Nubadah. Siapa beliau? Abu Nubadah. Nah, Nubadah tadi akhirnya dijadikan kunyah. Abu Nubadah. Al-Umawi. Al-Madani. Nah, beliau hidup pada mungkin Bani Umayyah. Dan beliau berasal dari Madinah. Sehingga dikatakan Madani. Al-Madani. Bagaimana status beliau? Saduq. Jujur. Yang jelas belum sampai siqah. Belum sampai siqah. Yang jelas saduq. Fadil. Salih al-hadith. Seorang yang mulia. Seorang yang saleh. Aman hadithnya. Naam. Berkata Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abu Bakar ibn Abi Syaibah Al-Harrani, kana minas thiqat, bahwa tadinya Yunus ibn Yahya ibn Nubatah kedudukannya thiqat. Kana itu tadinya. Kana yakunu. Nah, tadinya thiqat. Nah, kemudian mungkin karena satu sebab sehingga soduk. Walam yardha hakiman. Beliau tidak ridha untuk dijadikan sebagai hakim. Beliau wafat pada tahun 207 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Nah, meriwayatkan dari Ubaidullah ibn Muhib. Ubaidullah ibn Muhib, kata Imam Ahmad rahimahullah, la yu'raf, tidak dikenal siapa Ubaidullah. Nah, Ubaidullah ibn Muhib tidak dikenal siapa. Nah, kemudian Abdullah ibn Muhib, kemudian di komentar lain datang dari Al-Imam Ibn Hibban. Imam Ibn Hibban menyatakan wasaqahu, ditsiqahkan orang ini. Nah, perlu diketahui pentsiqahan dari Ibn Hibban itu adalah masih perlu ditinjau kembali. Nah, yang nampaknya Ibn Hibban termasuk ulama yang bermudah-mudahan dalam mentsiqahkan. Nah, sehingga kalau Imam Ahmad tadi menyatakan la yu'raf, tidak dikenal siapa Ubaidullah ibn Mauhid. Meriwayatkan dari Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab. Siapa Syahr bin Haushab? Sudah kita lalui pada hadis, di saat hadis, pembahasan hadis ke-18. Naam. Pada hadis yang ke-18 disebutkan nama ini. Naam. Nama Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab itu maulanya Asma binti Yazid. Maulanya Asma binti Yazid ibn Sakan. Nah, yang dinilai oleh al-imam Bazzar rahimahullah, la na'lam ahadan tarakar riwayah anhu ghairu Syu'bah. Tidak ada yang seorang pun yang meninggalkan riwayat darinya, dari Syahr bin Haushab, ghairu Syu'bah, selain Syu'bah. Jadi Syu'bah saja, Imam Syu'bah saja meninggalkan, tidak memakai riwayat dari Syahr bin Haushab. Wa dha'afahu ghairu wahid. Tidak satu pun para ulama. Wa dha'afahu ghairu wahid. Tidak hanya satu para ulama yang mendhaifkan riwayat darinya. Nah, maka itu penilaian para ulama kepada beliau. Beliau wafat pada tahun 100 Hijriah. Ada yang menyatakan 111, ada yang menyatakan 112. Berdasarkan yang sudah kita saksikan bersama, maka kita menengok apa yang dinilai oleh muhaddits zaman ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Bagaimana disebut di situ di kitab antum, di catatan kakinya, apa? Dha'iful isnad, dha'if sanadnya. Ada sanad yang lemah. Maka disebutkan karena sebab perawi yang bernama Syahr bin Haushab lemah dari sisi hafalannya. Demikian kata beliau. Nah, di sini beliau punya kitab ini, kumpulan hadis dhaif dalam kitab Adabul Mufrad. Tipis. Nah, dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Maka di sini beliau sebutkan Syahr bin Haushab dhaiful isnad. Lemah sanadnya. Li dha'fi Syahr min qibali hifdzi, karena apa namanya, lemah dari sisi hafalannya. Nah, walaupun begitu, Maka menunjukkan dari riwayat ini terkait dengan memanggil orang tua dibolehkan dengan kunyahnya. Nah, lemah dari sisi sanadnya, tapi dari sisi maknanya adalah benar. Maka dengan itu bisa kita simpulkan dari kajian pagi hari ini dua masalah terkait dengan orang tua. Yang pertama, tidak dibenarkan seorang anak memanggil orang tuanya dengan namanya. Yang kedua, diperbolehkan memanggil dengan kunyahnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kajian pagi hari ini. Semoga tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin kita mengetahui hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.